بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan bab du'aul akh bi dhahril ghaib dalam kitab Adamul Mufrad al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, tanpa kehadiran orang tersebut. Dalam hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya dari Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha dan juga hadis dari Abu Darda dari suaminya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna da'watal maril muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaibi, bahwasanya doanya seorang muslim ini syamilun lil mar, ini juga mencakup wanita, bukan hanya laki-laki. Mustajabatun li akhihi, doanya seseorang muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, mustajabatun, makbul, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi kepala orang yang mendoakan saudaranya tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus padanya malaikat. Kulama da'ali akhihi bi khairin qala amin, setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat mengatakan amin, kabulkanlah, Allahumma mustajib, ya Allah kabulkanlah, itu makna amin. Walaka bimithlin, dan untukmu yang serupa atau yang semisal. Nah, apa yang kau doakan saudaramu berupa kebaikan, apa saja malaikat mengaminkan dan dia mengatakan untukmu juga. Berarti kita mendoakan saudara kita kebaikan, itu juga kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Bidhahril ghaibi, maknanya di sini bidhahril ghaibi disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Amma qawluhu bi dhahril ghaibi ma'nahu, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril ghaibi, maknanya adalah fi ghaibati al-mad'u lahu wa fi sirrihi, di ghaibatil mad'u, di saat yang didoakan itu tidak ada di hadapannya, ghaib, tidak ada bersamanya, tanpa kehadiran bersama, di tempat yang lain dia enggak tahu didoakan. Wa fi sirrihi, dan juga wa fi sirrihi, bisa jadi dia ada Tetapi orang tersebut tidak mengetahui dirinya didoakan, tidak mendoakan, tidak mendengar doa saudaranya. Bisa jadi dia hadir dalam satu majelis, hadir di masjid sama-sama, mungkin di sebelahnya atau di belakangnya, saudaranya di depan mendoakan dia. Dia tidak tahu dan dia tidak mendengar kalau saudaranya itu mendoakannya. Fi sirrihi, dia lirihkan suaranya, tidak dikeraskan, sehingga yang didoakan tidaklah dia tahu. Ini juga masuk bidahil ghaib. Liannahu awlaq fil ikhlas, karena doa seperti ini itu lebih mengena kepada keikhlasan. Orang lebih ikhlas, sehingga dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa ikhlas. Beda kalau dia tahu di sebelahnya ada saudaranya, lalu dikeraskan, ya Allah ampunilah dosanya si fulan, berikanlah rezeki, mudahkanlah urusannya. Belum kadang di sebelahnya ada orang tersebut. Atau dia sampaikan kepadanya, nanti aku doakan kamu, nanti saya doakan kamu supaya dimudahkan usahamu, supaya engkau mendapatkan apa yang kuinginkan, cita-citamu tercapai, sembuh. Ini bukan bidahil ghaib namanya. Kalau dia memberitahu, atau tanpa diminta, kadang orang kan meminta, doakan saya, tanpa diminta dia mendoakan saudaranya. Dan ini lebih ablok kepada ikhlas, tentunya lebih ikhlas, lebih menunjukkan itu kita cinta kepada saudara kita. Tanpa kita diminta oleh dia, kita doakan. Tanpa kita mau memberitahu dia, kita doakan. Tanpa kita memperdengarkan doa kita kepadanya. Ini menunjukkan cinta, ikhlas. Bahwa kemudian dia sakit, langsung diberitahu. Kadang-kadang kita kan ada SMS atau WhatsApp, nah, saudara terbaik rumah sakit, langsung aja ambil copy paste yang ada, langsung kirim. Ada baru tidur, baca, langsung kirim. Tapi doanya gak ada, gak didoakan dalam sholatnya, gak didoakan di luar sholatnya, hanya ngirim, gak nulis, copy paste saja dikirim. Jadi kita walaupun mengirim, kita doakan, bukan dengan mencukupi itu. Karena doa itu lebih ikhlas, itu lebih kuat untuk diterima. Aqrab ilal ijabah, lebih dekat untuk diterima. Kalau memang betul kita ikhlas mendoakan. Oh si fulan tidak pernah sakit, kadang tidak pernah ngirim-ngirim itu. Ya mungkin jadi orang tersebut tidak mengirimkan, tetapi dia doakan dalam sholatnya, doakan kesembuhan saudaranya. Atau ada saudaranya kesulitan, dia doakan di zahril ghaib. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam memberikan penjelasan terhadap kitab Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu salihin bab fadlu du'a bi dhahril ghaibi, Al-Imam An-Nawawi memberikan judul atau bab dalam kitabnya Riyadus Salihin bab fardhu doa bi dhahril ghaibi. Keutamaan doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Bab fardhu doa bi dhahril ghaibi, yakni doa li akhika bi dhahril ghaibi. Doa untuk saudaramu dalam keadaan dia tidaklah mengetahui engkau mendoakan dia, atau dia tidak ada di sisimu, yakni fi hali ghaibati, dalam keadaan dia berada di tempat yang lain, tidak hadir bersamamu. Kata beliau, wa dalika anna du'a bi dhahril ghaibi yadullu dalalah wadhihah ala shidqil iman. Karena doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, dia tidak diminta juga, ini menunjukkan dalalatan wadihatan ala shidqil iman, dalil yang jelas tentang jujurnya, benarnya keimanan, bahwasanya orang ini imannya adalah iman yang sahih, imannya iman yang jujur. Dia merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sebagai satu wujud merealisasikan salah satu bentuk keimanan seseorang, di mana Rasulullah mengatakan tidaklah beriman salah seorang dari kalian, tidaklah sempurna salah seorang dari kalian imannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai kepada dirinya. Nah, kamu cinta supaya rezekinya lancar, supaya tubuhnya sehat, urusannya mudah, apa yang diinginkan didapatkan, semua kebaikan-kebaikan, tentu kita senang kalau mendapatkannya. Begitu pula ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita, kebaikan yang kita senang, yang kita cintai, ini menunjukkan jujur keimanan, benarnya keimanan. Jadi sebaliknya kalau seorang mendoakan kejelekan kepada saudaranya, tidak pernah mendoakan kebaikan, bahkan gak senang saudaranya itu dapat kebaikan, ini menunjukkan gak sempurnanya iman tersebut, dengki, iri. Fa idza da'awta li akhika bi dhahril ghaibi biduni wasiyatin minhu kana dalilan ala mahabbatika iyyahu wa annaka tuhibbu lahu min al khair ma tuhibbu li nafsik. Jika engkau mendoakan saudaramu itu bi dhahril ghaib tanpa ada wasiat darinya, saudaramu tidak mengatakan doakan saya ya, saya mau berangkat safar, doakan supaya saya selamat sampai di tempat tujuan dan kembali, enggak ada wasiat, tapi kau doakan, maka ini adalah karena hadza dalil, ini merupakan dalil, ini merupakan bukti ala mahabbatika iyyahu, bahwasanya engkau cinta kepada saudaramu tersebut. Ini menunjukkan bukti. Cukup dengan doa kepadanya kebaikan dalam keadaan tidak ada wasiat, tidak ada permintaan, kau doakan, itu menunjukkan engkau cinta kepadanya. Anaka tuhibbu lahu minal khair, bahwasanya engkau mencintai baginya kebaikan. Ma tuhibbu li nafsik, bagaimana engkau cinta kebaikan itu untuk dirimu. Nah, Jadi bidzahril ghaibi disebutkan di sini bahwasanya ketika ghaibatihi tidak ada orang yang di hadapanmu, dan juga kalaupun ada di hadapanmu dia tidak mendengar doamu. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Masabih Mafatih Sarah Mishkatul Masabih Al-Qari Ali Mula Al-Qari Bidahril Ghaibi, beliau menjelaskan Bidahril Ghaibi Ifi Ghaibati Al-Mad'u Lahu Anhu Fi ghaibati al-mad'u lahu anhu. Fi ghaibah, tidak ada di hadapan, enggak hadir bersamanya orang yang didoakan tersebut. Wa in kana hadiran ma'ahu, sekalipun dia hadir bersamanya, dia ada dalam majelis, wa in kana hadiran ma'ahu, kalaupun dia hadir bersamanya dalam satu masjid, majlis atau di masjid atau di tempat, bi an da'alahu bi qalbihi hina idzin aw bi lisanihi wa lam yasma'hu, dengan mendoakan baginya dengan dalam hatinya ketika itu atau dengan lisannya, mendoakan dalam hatinya atau dengan lisannya, walam yasma'hu, namun dia tidak mendengarnya. Dia tidak mendengarnya. Mustajabatun, ini mustajab, ini makbul, ini makbul. Lihulusi doa'ihi minar riya', karena bersihnya atau murninya doanya dia dari riya', enggak tercampuri riya' wasum'ah dan sum'ah. Jadi ikhlas. Beda kalau dia memperdengarkan, itu nanti ada gharad yang lain, ada tujuan yang lain ini dapat. Dia senang, saya doakan. Dia senang kepada saya doakan dia. Diperdengarkan doanya untuk dia. Ini kan jadinya riya. Jadinya sum'ah. Nah, beda kalau dia tidak memperdengarkan, dia doakan saudaranya, itu menunjukkan ikhlas jauh dari riya. Jadi ini maknanya bi dhahril ghaibi. Dan ini merupakan jalannya para rasul. Seorang mukmin mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, itu merupakan jalannya para rasul. Ad-du'a lil mukminin bi dhahril ghaibi min turuki ar-rusul alaihi salatu wassalam. Ini termasuk jalannya para rasul. Disebutkan oleh Imam Syekh Al-Uthaimin. Dan juga jalannya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ini sifatnya orang-orang beriman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, "Rabbana ighfir lana, ampunilah kami ya Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman." Ini orang mukminin. Sahabat mendoakan sahabat yang lain yang sudah meninggal. Tabi'in mereka mendoakan para sahabat yang sudah meninggal, yang beriman terlebih dahulu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayastafi li dhanbihi?" Dan "Ayastafi lil mu'minin wal mu'minat?" Untuk mendoakan mukminin dan mukminat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat." Ini perintahnya kepada Rasulullah sallam. "Wastaghfir li dhanbi," minta ampunlah kepada Allah dosa-dosamu. "Walil mu'min," dan juga dosa-dosa untuk mukmin dan mukminat. Jadi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaum mukmin dan mukminat. Nah, kita ikuti ini. Kita doakan saudara-saudara kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita. Kita juga ikutkan. Walaupun itu kita secara umum mendoakan, bukan secara pribadi orang tertentu kita doakan baru kita mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis, malaikat mengaminkan dan walaka bimithlin, untukmu yang semisal. Sekali betul jamaat muslimin kita doakan, itu sudah mencakup, sudah masuk di dalamnya. Bukan berarti kita mendapatkan keutamaan ini ketika mendoakan saudara kita secara tertentu orangnya, baru kita mendapatkan keutamaan ini. Kalau kita mendoakan kaum mukminin secara umum, tidak kita mendapatkan keutamaannya. Tidak. Ya. Masuk juga. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj, salah satu muslim, "Wabihada falidu'a li'akhil muslim," memberikan penjelasan, ta'liq, komentar terhadap hadisnya Abu Darda, atau Abu Darda dengan hadis ini. "Wabihada falidu'a li'akhil muslim bidahril gaib." Maka dalam hadis ini ada keutamaan doa seseorang kepada saudaranya muslim bi zahril ghaibi, walau da'a li jama'ati minal muslimin hafalat hadhil fadilah. Kalaupun dia mendoakan jama'ah minal muslimin hafalat hadhil fadilah, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Walau da'a li jumlatin minal muslimin, kalau dia mendoakan sejumlah kaum muslimin, orang banyak, 5 atau 6 orang dia doakan, fadhahir usuluha aydhan, yang dhahir dia juga mendapatkan keutamaan ini. Artinya diaminkan oleh malaikat dan malaikat mengatakan untukmu juga yang semisal. Walaupun dia doakan orang banyak, mengatakan kaum muslimin di Palestina didoakan ini, kaum muslimin yang tertimpa musibah di negeri ini secara keumuman juga dia dapatkan keutamaan. Walaupun jamaah dia doakan. Wa kana ba'du salaf idza arada ay yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bi tilka du'a da'wah. Dan sebagian salaf, dia juga menyebutkan Imam Nawawi di dia mengatakan bahwa wa kana ba'du salaf, dan sebagian salaf idza arada ay yad'u li nafsihi, kalau dia hendak berdoa untuk dirinya, ya da'ul ya'il muslim, dia mendoakan juga untuk saudaranya. Apa yang dia ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga doakan kepada saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu keutamaan ini. Bidilkan dakwah dengan doa tersebut. Misalnya apa? Dia minta supaya dimudahkan dalam menghafal hadis, menghafal Quran. Dia juga doakan si fulan, mudah-mudahan Allah mudahkan, berikan kemudahan kepada si fulan menghafal Quran. Karena dia yang mengharapkan juga. Nah, dia enggak pelit untuk dirinya, tapi juga untuk saudaranya yang lain. Dia ingin menikah, misalnya, doakan juga yang masih bujang. Ya Allah mudahkan si fulan menikah, supaya dia juga mendapatkan dikabulkan doanya kan dia ingin menikah. Jadi kalau ada yang kita inginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga peruntukkan doa itu untuk saudara kita. Entah ingin kesembuhan, doakan saudara yang sakit supaya disembuhkan, supaya kamu mendapatkan doa, supaya doamu diaminkan oleh malaikat dan didoakan juga untukmu. Makanya sebagian salaf sebutkan beliau sampai ketika dia minta ada kebutuhan, hajah-hajah, ada satu kebaikan yang diinginkan, yang diminta kepada Allah, dia doakan saudaranya. Kenapa? Li'annaha mustajab. Karena itu mustajab, makbul. Wa husul wa yahsul lahu mithluha, dan dia akan juga mendapatkan yang semisalnya. Naam. Nah, ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi bahwasanya Allah memerintahkan nabinya untuk mendoakan kaum mukminin dan mukminat, dan juga sifat dari kaum mukminin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mendoakan saudaranya. Li'anna al-insan idza da'a li akhihi bi dhahri al-ghaib qala lahu al-malak amin wa laka mithluhu, ya'ni laka bi mithli dhalik. Fal-mu'min fal-malak yu'ammin ala du'aika idza da'awta li akhika bi dhahri al-ghaib kada shalu thamin. Fal-malak, malaikat itu, yu'ammin ala du'aika, mengaminkan doamu. Idza da'awta li akhika bi dhahril ghaib, kalau engkau mendoakan saudaramu dalam keadaan dia tidak tahu, dia berada di tempat yang lain, malaikat mengaminkan. Malaikat, bukan manusia, bukan si fulan yang mungkin banyak dosa-dosanya. Ini malaikat, makhluk yang tunduk dan taat pada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bersih mereka dari kemaksiatan. Amal-amal ketaatan, tunduk dan patuh. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, beda dengan manusia. Kita berdoa, dia mengaminkan. Nah, si fulan ini kemaksiat, banyak dosanya. Malaikat, makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan. Wa yaqul, dan mengatakan, laka mitluhu, untukmu yang semisal. Maka ini menunjukkan fadilah. Nah. Ini adalah fadilah, ini adalah keutamaan. Kemudian berkaitan dengan ayat yang kita bacakan dan hadis dari Abi Darda dan yang lainnya yang menunjukkan keutamaan kita mendoakan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu, kita akan mendapatkan pula yang semisal dari doa tersebut. Syekh Ibn Baz ketika menjelaskan ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan وفي هذه الآيات والحديث dan ayat-ayat dan hadis, ayatnya tadi ayat yang menyebutkan walatnya jauh membadim yaqulun, hadis hadisnya Abi Darda atau Mudarda tentang keutamaan dari doa dari ghaib, beliau mengatakan dalalatun ala syar'iyyati du'a lil mu'minin bi dhahril ghaibi. Ayat dan hadis ini menunjukkan tentang masyru'nya, disyariatkannya doa lil mu'minin, doa kepada kaum mu'minin bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia, tanpa kehadiran dia di sisimu. Ini masyru'. Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-mu'min yad'u li akhihi fi ghaibatihi sawa'un hayyan aw maytan. Bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya mendoakan saudaranya fi ghaibatihi, ketika enggak hadir dia di hadapanmu. Sawa'un hayyan aw maytan. Sama saja dia itu masih hidup atau dia sudah meninggal. Bukan hanya orang yang hidup kita doakan, tapi yang sudah meninggal juga kita doakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Orang yang ada di dalam kuburan, mayit yang ada dalam kuburan, kita doakan. Dan doa itu memberikan kemanfaatan. Doa memberikan kemanfaatan. Lian al-mu'min akhul mu'min yuhibbu lahu al-khair wa yakru lahu al-syar. Karena seorang mu'min itu saudara bagi mu'min yang lain. Yuhibbu lahu, dicinta kepadanya al-khair, wa yakrah lahu asy-syarr, dan benci kepadanya syarr. Ini seorang mukmin kepada saudaranya, dia cinta kebaikan kepada saudaranya itu dan dia tidak senang kejelekan. Fa yustahabbu lil mukmin ay yad'u, maka disunnahkan bagi seorang mukmin untuk mendoakan ayat 2 li akhihi al mu'minin bil maghfirah war rahmah, saudaranya mukmin dengan ampunan dan rahmah, was shalah wal istiqamah wat taufiq wal hidayah. Nah ini kita doakan mereka, disunnahkan bagi seorang mukmin untuk mendoakan saudaranya mukmin yang lain dengan apa? Al-maghfirah, didoakan ampunan, rahmah, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wassalah wal istiqamah wat taufiq wal hidayah. Ini kita doakan saudara kita, didoakan hidayah si fulan, mudah-mudahan diberi petunjuk, dia kenal sunnah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ta'lim. Karena kamu mendoakan itu juga akan kamu mendapatkan. yang semisal. Engkau mendoakan hidayah kepada saudaramu, kamu juga akan mendapatkan yang semisal hidayah. Fal mu'min akhul mu'min. Walihada qala alaihi salatu wassalam fil hadis sahih, matal al-mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matal al-jasad. Idza saka min 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Oleh karena itu mukmin, akhul mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Nu'man bin Bashir, perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan, di dalam kasih sayang, seperti jasad, sebuah jasad, sebuah tubuh. Di perumpamaannya seorang mukmin dalam hal mahabbah, kecintaannya, kasih sayangnya, seperti jasad. Idza saka minhu 'udwun, apabila satu anggota tubuh dari jasad tersebut mengeluh, merasakan sakit, maka seluruh jasad itu akan merasakan sakit, tidak bisa tidur dan merasakan demam, panas. Kepala yang sakit nanti kakinya juga ikut panas. Begitulah perumpamaan mukmin, cinta kepada saudaranya, kasih sayang kepada saudaranya. Ibarat satu tubuh. Maka ini memberikan dorongan kepada kita untuk kita doakan saudara-saudara kita dengan kebaikan. Itu menunjukkan kita cinta kepadanya. Dan juga fadilah yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan atau diaminkan oleh malaikat doa kita, dan malaikat mendoakan untuk kita juga mendapatkan kebaikan tersebut. Khadbidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Adapun faedah-faedah dari hadis, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hamdakumullah.